Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa insyaallah sore hari ini kita masih melanjutkan dari pembahasan kitab Kutub Minas Syama'ilil Muhammadiyah Wal Akhlaqin Nabawiyah Wal Adabil Islamiyah. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita membaca dan mengetahui nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa menyebutkan di antara nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man? Man yujib? Habaris? Al-Mahi, tayyib. Al-Mahi. Siapa lagi di antara nama Rasulullah? Al-Hasir, tayyib. Siapa lagi? Apa lagi nama Rasulullah? Hah? Al-Aqib, tayyib. Al-Aqib. Apa lagi? Al-Muqaffi. Naam, Al-Muqaffi. Siapa lagi? Nama Rasulullah siapa? Hah? Usman. Nama Rasulullah, nama Nabi kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Muhammad. Taib. Ini diantara nama-nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pada pembahasan yang lalu telah kita singgung atau telah kita baca tentang bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat-sifat lahiriahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Di antara sifat-sifat lahiriahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yadhkur, siapa yang bisa menyebutkan? Kemarin? Ah? Fauzan? Rasulullah bagaimana? Harus tahu Rasulullah itu bentuknya bagaimana? Atau sifat-sifat lahiriahnya Rasulullah bagaimana? Ah? Ah, fatal. Enggak apa-apa lihat buku. Ah, Abu Kasa. Ah, taib. Ah? Naam, laisa bitawil wal qasir. Naam, jadi tidak pendek dan tidak tinggi. Naam. Taib, jadi ya sedang. Bentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang. Naam. Kemudian? Naam, ahsanan nas wajhan, wajahnya yang tampan. Ya, manusia yang paling tampan wajahnya yaitu Rasulullah. Naam. Apa lagi? Naam, yang jenggotnya lebat. Naam. Kasah. Apa lagi? Postur tubuhnya apa? Berbidang ya. Berbidang. Naam. Taib. Dan wajah Rasulullah ya bulat. Kemudian putih. Naam. Taib. Kita lanjutkan pembahasan kita masih berkenaan dengan naam sifat lahiriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada halaman yang ke-12. Dan sekarang kita masuk yang nomor ke-10. Halaman 12, naam nomor 10. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa ma ahsana man qala fi wasfi rasuli sallallahu alaihi wasallam. Betapa bagusnya orang yang menyebutkan di dalam sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa abyadu yustasqal ghamamu biwajhihi simalul yatama ismatun lil aramili. Betapa putihnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sebabnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujan turun, yaitu di saat itu barakallahu fikum masa paceklik, hujan atau masa kekeringan, sehingga para sahabat meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memintakan hujan kepada atau memintakan hujan agar Rasulullah meminta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengadahkan wajahnya ya meminta hujan. Ya. Simalul yatama. Yaitu orang yang suka memberi makan anak yatim. Ismatun lil aramili. Ya, pelindung dari para janda. Hadza syi'ru min kalami Abi Talib anshadahu Ibnu Umar wa ghairihi lima asabahu al-muslimin qahtun. Syair ini adalah ucapan dari Abu Talib yang disebutkan oleh Umar dan selainnya, di mana di saat itu paceklik menimpa kaum muslimin, kekeringan, masa kekeringan menimpa kaum muslimin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan untuk mereka, yaitu untuk kaum muslimin di saat itu, dengan mengatakan Allahumma sqina, Ya Allah, berikanlah atau turunkanlah kepada kami hujan. Fanazalal matar. Maka ketika itu pula hujan turun. Di dalam kurung simal bimakna muta'im. Simal maknanya adalah muta'im. Muta'im adalah orang yang memberikan makan. Jadi Rasulullah adalah orang yang suka memberikan makan kepada anak yatim. Ismah mani'un min zulmihim. Bimakna ismah adalah menahan dari kezaliman manusia. Yaitu menjaga ya agar mereka dari kezaliman manusia. Rawahul Bukhari, dikeluarkan oleh Imamul Bukhari. Wal makna, dan makna dari syair ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-man'uta bil bayadi yas'aluhun nasu ayyatawajjaha ilallahi biwajhihi al-karimi wa du'aihi ayunzila alaihimul matara wa dhalika fi hali hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disifati dengan sifat yang putih wajahnya, yang putih wajahnya, manusia meminta kepadanya agar beliau tawajjuh kepada Allah dengan wajahnya yang mulia dan doanya agar Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan kepada mereka. Dan hal itu terjadi di saat hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawassul itu dilakukan ataupun permintaan itu dilakukan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Amma ba'da mamati, adapun setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad tawassala al-khalifatu Umar bil Abbas ayyadu lahum binuzulil matari walam yatawassal bir rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah meninggalnya Rasulullah, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khalifah Umar radhiyallahu anhu bertawassul kepada Abbas radhiyallahu anhuma, dan Abbas adalah paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar Al-Abbas radhiyallahu anhu mendoakan kepada mereka agar turun hujan. Yad'u lahum binuzulil matar, agar Al-Abbas mendoakan mereka agar turun hujan. Walam yatawassal bir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar tidak bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Rasulullah telah wafat. Dan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Bas rahimahullah di dalam Nur al-Dar, beliau menyebutkan macam-macam tawassul. Ada tawassul yang sifatnya mamnu'ah, yang terlarang. Dan tawassul yang sifatnya jaizah, yang boleh. Kemudian beliau menyebutkan wa'fal aqsamul mamnu'ah, dan macam-macam tawassul yang terlarang adalah at-tawassulu alladhi huwa syirku yusammihil muslimuna tawassulan wa huwa da'watul amwat. Tawassul yang mamnu'ah, yang dilarang adalah yaitu tawassul yang di dalamnya terdapat kesyirikan. Yang mana sebagian kaum muslimin menamakan perbuatan tersebut sebagai tawassul. Yaitu apa? Tawassul yang sebagian kaum muslimin ya mengatakan itu tawassul padahal hal itu kesyirikan. Beliau mengatakan da'watul amwat. Berdoa kepada orang-orang yang telah mati. Berdoa kepada orang-orang yang telah mati. Wal istighasatu bil amwat, dan meminta pertolongan kepada orang-orang yang telah mati. Wan nadhar lahum, dan benar-benar untuk orang-orang yang telah mati. Hadza yusammihil muslimun tawassulan wa huwa syirkul akbar. Dan ini sebagian kaum muslimin menamakan tawassul yang pada hakikatnya adalah syirkul akbar. Syirik akbar, mukhrijun minal millah, mengeluarkan dari agama. Fal wajib, kata beliau, al-hadaru minhu da'watul mayyit. Maka yang wajib untuk memperingatkan dari hal tersebut, yaitu memperingatkan dari atau berhati-hati dari meminta doa kepada orang yang telah mati. Wal istighatsatu bihi, dan meminta pertolongan kepada orang yang telah mati. Dan benadar untuk orang yang telah mati. Wa nahu dzalika hadza kulluhu min asyirkil akbar. Semuanya ini adalah asyirkul akbar. Walaupun dinamakan, kata beliau, wa in sammahu tawassulan. Walaupun dinamakan yang seperti ini atawassul. Banyak. Nah, di lingkungan, ya, lingkungan kita, sebagian mereka mengatakan tawassul. Ini tawassul. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kondisi orang-orang musyrikun. Yaitu Allah berfirman, wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i sufa'auna 'indallah. Dan mereka, yaitu orang-orang musyrikun, beribadah kepada selain Allah, ma la yadurruhum, yang tidak memberikan madarat bagi mereka, yang tidak bisa memberikan madarat bagi mereka, wa la yanfa'uhum, dan tidak bisa memberikan manfaat untuk mereka. Wa yakulun, maka mereka mengatakan, yaitu orang-orang musyrikun mengatakan, ha'ula'i sufa'una, mereka adalah orang-orang yang memberikan syafaat kepada kami nanti. Nah, indallah, di sisi Allah. Wa yakulu subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Dan orang-orang yang menjadikan مِنْ دُونِ أَوْلِيَاءَ, selain Allah, sebagai wali-wali, penolong-penolong bagi mereka, مَا نَعْبُدُهُمْ, mereka, yaitu orang-orang musyrikun, mengatakan ma na'buduhum, kita tidak beribadah kepada mereka, yaitu orang-orang yang telah mati itu, illa, melainkan agar liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka bisa mendekatkan kami ya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Maka bentuk yang seperti ini adalah syirkul akbar. Kemudian ada bentuk yang kedua, an-nau'ul tsani, asyirkul asghar, tawassul yang sifatnya syirkul asghar. Wa huwa tawassul bijahi fulan wa bi fulan, as'aluka bijahi nabiyyika Muhammadin. Ya, tawassul dengan kedudukan fulan. Seperti seorang meminta, aku meminta kepada engkau ya Allah, bijahi nabiyika Muhammad, dengan kedudukan nabimu Muhammad. Ini tidak boleh. Oh, bijahi Abi Bakar, atau dengan kedudukan Abu Bakar, atau bijahi Syekh Abdul Qadir atau dengan kedudukan Abdul Qadir. Dan yang selainnya dari yang semisalnya. Hadza minat tawassul alladhi huwa munkar. Yang mana ini merupakan tawassul yang munkar. Wa huwa yusamma syirkan asghara. Dan yang bentuk seperti ini adalah namanya syirkun asghar. Syirik yang asghar. Yang kecil. Wa huwa min wasail syirkil akbar. Dan syirik asghar ini adalah wasail, wasilah menuju kepada kesyirikan akbar. Ya, jangan diremehkan, ini masih syirkul asghar. Dan syirkul asghar adalah wasail, kata beliau rahimahullah, wasailu syirkil akbar, wasilah kepada kesyirikan akbar. Kemudian jenis yang ketiga, tawassul yang ketiga, tawassul yang jaiz. Tawassul yang dibolehkan. Yaitu at-tawassul bidu'ail hayyi. Yaitu tawassul dengan doanya orang yang masih hidup. Wa tuliba ayyadu'uwa laka mislama qala rajulir rasuli sallallahu alaihi wasallam ya rasulallah. Udu'ullah li ayyarudda alayya basari. Ya. Dimintakan kepada orang yang telah hidup itu agar mendoakan dirimu, ya. Suatu kebaikan. Ya, doakanlah saya untuk na'am agar dimudahkan na'am urusannya kepada orang yang telah hidup, kepada orang yang masih hidup, maka hal ini seperti sebagaimana orang yang telah mengatakan kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah agar Rasulullah mendoakan kepadanya, mendoakan kepada Allah agar Allah mengembalikan ya penglihatannya. Nah, ini tak kalah Rasulullah masih hidup agar ya seorang berkata kepada Rasulullah, doakan kepada Allah agar mata saya bisa melihat lagi. Dan Rasulullah masih hidup. Ini tawassul. Dan juga tawassul yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis yang mana Rasulullah berkata kepada para sahabatnya ketika itu, innahu yaqdimu alaikum rajulun minal Yaman yuqaulahu Uwais al-Qarni. Sungguhnya akan datang kepada kalian seorang dari Yaman. Ya, dikatakan orang tersebut namanya Uwais al-Qarni. Rasulullah mengatakan, kana birran bi ummi, di mana orang ini adalah orang yang selalu berbuat baik kepada ibunya. Faman laqiyahu minkum, barang siapa yang bertemu kepadanya, falyatlub minhu, maka mintalah kepadanya, ayyastaghfirolahu, agar dia memintakan ampunan untuknya. Ini wasilah atau bukan? Tawassul atau bukan? Tawassul. Tapi tawassul kepada orang yang masih hidup, maka boleh. Dan yang terakhir adalah at-tawassul asy-syar'i. Yang asy-syar'i fa huwa tawassul bi asma'illah wa sifatihi, yaitu tawassul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Sebagaimana yang Allah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajari kepada sahabatnya, mengajarkan kepada para sahabatnya dengan tawassul syar'i yang seperti ini. Dengan mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Allah, sungguhnya aku meminta kepada Engkau. Bi annalaka, bahwasanya Engkau. Naam. Bi annalakal hamdu, segala pujian bagi Engkau. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadai dengan benar melainkan Engkau. Al-Mannan, yaitu Zat yang Maha Dermawan. Badi'us samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Ya Dzal Jalali wal Ikram, wahai Zat yang Maha Kuasa dan Maha Mulia. Ini meminta tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang disebutkan, dicontohkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah di dalam muqaddimah kitab Qawaidul Arba, yang mana beliau mengatakan as'alullahal karim rabbal arsyil azim. Ya Allah, as'aluka, aku meminta kepada Allah Zat yang Maha Mulia, rabbal arsyil azim, rabb ars yang maha agung. Ayatawallaka fid dunya wal akhirah, agar Allah menjaga engkau di dunia dan di akhirat, dan seterusnya. Ini tawassul asy-syar'i. Nah, mungkin ini saja yang ya berkaitan dengan tawassul sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abbas rahimahullahu taala. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita di dalam kitab ini. Wa ansyada rajulun, ya, kembali kepada kitab. Wa ansyada rajulun min Kinanah faqala lakal hamdu walhamdu mimman syakara sukina biwajhihin nabiyil matar da'allaha khaliqahu da'watan ilaihi wa askhasa minhul basar falam yaku illa ka ilqa'ir rida wa asra'a hatta ra'ayna dhurar wa kana kama qala lahu ammuhu Abu Talib abyadu dhu ghurar bihillahu yaski sawbal ghamami wa hadhal iyanu lidhakal khabar faman yaskurillaha yalqa al-mazida wa man yakfurillaha yalqal iyar yalqal ghiyar. Dan ada seorang yang menandungkan syair dari Bani Kinanah, lakal hamdu, bagi engkau ya Allah segala puji-pujian, walhamdu segal dan pujian bagi orang yang syakara, bersyukur. Sukina, kami diberikan hujan disebabkan wajah Nabi. Da'allaha, yang mana Nabi tersebut berdoa kepada Allah yang menciptakannya dengan suatu dakwatan, suatu doa ilaihi kepadanya. Wa askhasa minhul basar, yang mana beliau menundukkan pandangannya. Falam yaku illa ka ilqa'ir rida, dan tidaklah hal itu terjadi melainkan seperti tak kala selendang itu dilemparkan selendang. Ya, tak kala seorang melemparkan selendang. Atau lebih cepat, bahkan lebih cepat. Jadi, tak kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar diturunkan hujan, maka seketika itu hujan turun. Ya, secepat bagaimana tak kala seorang itu naam melemparkan selendang, atau bahkan lebih cepat. Nah, ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih cepat dari seorang yang melemparkan selendang. Naam. Hatta ra'ayna dhurar, sehingga kami di saat itu melihat titik air hujan, rintik-rintik hujan turun. Wa kana, dan dia sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan oleh pamannya Abu Talib, wajahnya yang sangat putih, dzughurar, yang memiliki cahaya di dahinya. Dengan sebab beliau, yaitu dengan sebab Rasulullah, Allah menurunkan hujan. Wahadzal 'ayan, dan pandangan mata ini melihat khabar tersebut. Faman yaskurillah, barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan kenikmatan tersebut. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan berikan tambahan dari nikmat tersebut. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah, maka Allah akan membalik nikmat tersebut dengan nikmah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dan masyhur, insyaallah antum hafal, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur kepada Allah, maka kata Allah, aku akan tambah nikmat tersebut. Namun jika kufur, maka azabku sangat pedih. Naqalan min kitabi Manalit Talib Ibn Athir, dinukilkan dari kitab Manalit Talib karya Ibn Athir rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya. Bab yang berjudul Ar-Rasulul Mubarak sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keberkahan. Ar-Rasulu wa Abu Bakar wa maulahu wa daliluhuma yakhrujuna min Makkah. Rasulullah dan Abu Bakar dan budaknya Abu Bakar dan petunjuk jalan dari keduanya, yaitu bersama 4 orang. Ya Rasulullah dan Naam Abu Bakar, budaknya dan petunjuk jalan. Yakhrujuna min Makkah, keluar dari Mekah. Wa yamurruna fi tariqihim ilal Madinah. Dan mereka lewat di suatu jalan di kota Madinah, ala khaymatai imra'atin ajuzin, melewati kedua kemahnya seorang perempuan yang telah lanjut usia. Tusamma, dinamakan wanita tersebut, nah yang namanya Ummu Ma'bad. Ya, Ummu Ma'bad. Kanat tajlisu kurbal khimati tasqi wa tut'im. Di mana Ummu Ma'bad itu duduk di dekat kemah yang dia miliki, yang mana kebiasaannya tasqi wa tut'im, memberikan minuman dan memberikan makanan kepada orang yang ya melalui jalan atau orang yang melakukan perjalanan. Fayas'alunaha lahman wa tamran liyastarau minha. Maka Rasulullah dan Abu Bakar dan maulanya Abu Bakar dan petunjuk jalannya meminta kepada Ummu Ma'bad, wanita tua tersebut, ya daging dan kurma untuk mereka beli. Falam yajidu min wal falam yajidu indaha syai'an, maka mereka tidak mendapatkan di sisinya sesuatu apapun, ya enggak memiliki, enggak ada kurma, enggak ada daging. Yanduru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila syatin fi janibil khimati ba'da an nafada zaduhum wa ja'u. Maka Rasulullah melihat kepada kambing betina yang berada di sisi kemah, di mana bekal yang ada pada Rasulullah dan sahabatnya itu telah habis. Wajau, dan mereka mengalami kelaparan. Naam, mungkin ini saja, insya Allah kita lanjutkan ya ceritanya. Ya, biar penasaran. Tayyib, naktahi bihadal qadar. Subhanahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.